Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab fil mujahadah, yakni pada hadis yang ke-17 atau 113 dari kitab Riyadhus Salihin. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abdul Aziz. Beliau meriwayatkan dari Rabi'ah ibn Yazid. Beliau meriwayatkan dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahumullah. Abu Idris meliwayatkan dari Abu Dzar Jundub ibni Junadah radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillah, dalam apa yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah. Dalam naskah riwayat yang lain disebutkan fima yarwihi an rabbihi, pada apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu qal, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Tayib, sebelum kita bahas hadisnya, ini sangat panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di sini ada sebuah hal yang perlu menjadi perhatian dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan sanad riwayat dari Al-Imam Muslim rahimahullah taala di dalam rangkaian ini menggunakan an seluruhnya. Dari Sa'id bin Abdul Aziz an, dari Rabi'ah bin Yazid an, dari Abi Idris Al-Khawlani an, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah sahabat an, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga disebutkan dengan lafaz anillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menggunakan lafaz an. Nah, di dalam ilmu hadis, rangkaian sanad yang seperti ini disebut dengan hadis al-mu'an'an, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an. Kenapa kita sebutkan? Karena perlu antum tahu bahwa hukum asal dari sanad yang rangkaiannya menggunakan kalimat an atau yang disebut dengan mu'an'an, hukum asalnya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Hukum asalnya adalah hadis yang dhaif. Tetapi pada apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau meriwayatkan di dalam kitab sahihnya nomor hadis 2577 dan beliau sebutkan dengan lafadznya. Sirah tasdid disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Oleh karena itu, kita tidak bisa menghukumi dari apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Jika ingin menghukumi hadis ini, lihat pada sanad yang dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullah taala. Baik. Kita lanjutkan. Annahu qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi, kata Allah, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka jangan kalian saling mendzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semua kalian itu adalah orang-orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah, yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mohonlah petunjuk itu kepadaku, kata Allah. Kemudian, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu adalah orang-orang yang kelaparan, kecuali yang aku berikan makan untuknya. Fastat'imuni at'imkum. Maka mintalah makan itu, mintalah rezeki itu dariku, aku akan berikan rezeki kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu awalnya adalah orang-orang yang tidak berpakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepada mereka. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian itu, penutup aurat itu dariku. Niscaya aku akan berikan pakaian itu kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'ah. Dihitung nanti ada berapa natanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Sesungguhnya semua kalian itu adalah makhluk yang selalu berbuat kesalahan. Bilaili wan nahar, baik malam maupun siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun itu kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunan kepada kalian. Ya ibadi innakum lam taghlughu dhurri fatadhurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian lan tablughu dhurri fatadhurruni, tidak memiliki kemudharatan seperti apa yang aku miliki. Lantas kalian merasa bisa memudharatkan aku. Ya ibadi lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa memberikan manfaat sebagaimana aku memberikan manfaat. Lantas kalian merasa bisa memberikan kemanfaatan untukku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, seandainya awwalakum wa akhirakum, yang pertama kali diciptakan dari kalian sampai orang yang terakhir diciptakan dari kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya berada pada satu hati yang sama, yaitu hati yang paling terbaik dari kalian. Mazada dzalika fi mulki syai'ah. Sesungguhnya itu tidaklah menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasa dzalika min mulki syai'ah. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama kali diciptakan dari kalian sampai orang yang terakhir diciptakan dari kalian, semuanya ala afjari qalbi rajulin wahid minkum, berada pada satu hati yang paling jahat, hati yang paling buruk di antara kalian. Mana qasadzalika min mulki syai'ah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah. Kemudian, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama diciptakan dari kalian sampai yang terakhir diciptakan dari kalian, manusia kalian maupun jin kalian, semuanya, qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni, semuanya berada di satu tempat, berdiri di satu tempat, dan semuanya meminta kepadaku, semuanya. Permintaan manusia itu tidak mungkin sedikit. Ketika telah diberikan jalan oleh Allah, pasti dia akan minta sepuasnya. Semuanya meminta sepuas dia. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu, lalu aku berikan kepada masing-masing kalian apa yang dia minta, sesuai permintaannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fasa'aluni fa'a'taitu kullu insanin mas'alatahu, semua meminta kepadaku, lantas aku berikan kepada masing-masing orang apa yang dia minta. Mana qasadzalika mimma indi, itu semua tidak akan mengurangi dari apa yang ada di sisiku, kata Allah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali hanya seperti ujung jarum ketika ia dicelupkan di lautan, yang berkurang dari apa yang di sisi Allah hanya seperti tetesan air dari jarum ini tadi dibandingkan semua lautan yang ada. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu, innama, hanyalah, a'malukum, amalan-amalan, uhsiha lakum, yang telah aku berikan untuk kalian, maksudnya yang telah aku takdirkan kalian mengamalkannya, itu amalan kalian sendiri. Tsumma uwafikum iyyaha, kemudian aku cukupkan untuk kalian amal-amal kalian itu sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalan-amalan yang dia lakukan, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu, tetapi siapa yang mendapati bukan kebaikan dari amalan-amalan yang dia lakukan, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan dia mencela, jangan dia mencerca kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan siapapun, salahkan diri sendiri dengan amalan-amalan itu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Sa'id Ibn Abdul Aziz, dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadis jatha ala rukbatai. Dahulu Abu Idris Al-Khawlani, beliau yang mengambil hadis ini dari Abu Dzar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, jatha ala rukbatai, beliau menyampaikan sambil tunduk berlutut di atas kedua lutut beliau. Jadi tidak pernah sambil berdiri, tidak pernah sambil jalan, pasti berhenti, kemudian duduk bersimpuh di atas lututnya. Ini sampai diingat oleh Sa'id Ibn Yazid, atau Sa'id Afan Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Nawawi rahimahullah, waruwina anil imami Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dan telah diriwayatkan kepada kami dari al-Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwa beliau mengatakan, laisa li ahli Syam hadithun asyrafu min hadzal hadith, tidak ada hadith terbaik yang diriwayatkan oleh penduduk Syam kecuali hadith ini. Jadi hadith ini adalah hadith yang paling istimewa dari riwayat-riwayat ahli Syam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah. Ini hadith qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala yang cukup panjang. Semuanya berisi wasiat, nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagaimana lafadznya dari Allah azza wa jalla. Dan istimewanya hadis ini hampir pada semua jalurnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan seperti hadis-hadis yang lain ketika diriwayatkan dengan lafadz atau lafadz yang berbeda dengan makna yang tetap sama. Hadis ini tidak banyak perbedaan dari seluruh jalur yang ada. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, selain di dalam kitab ini Al-Imam Munawi rahimahullah taala, beliau juga membawakan hadis ini di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau tidak salah hadis yang ke-24. Beliau juga sebutkan hadis ini. Menunjukkan bahwa hadis ini termasuk salah satu dari hadis-hadis pondasi di dalam Islam. Dan memang demikianlah kenyataannya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis ini adalah sesuatu yang penting untuk diketahui oleh seluruh hamba-hambanya, sehingga mereka tidak akan kemudian menjadi manusia-manusia yang sombong dengan penciptaannya. Mereka akan menjadi manusia-manusia yang sadar diri dengan kondisinya. Tidak ada celah untuk bisa meninggi dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Karena hampir semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini membuka siapa manusia itu sebenarnya. Siapa kita itu sebenarnya? Dari awal penciptaan sampai nanti akhir kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam rangkaian wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala di atas tadi. Baik. Mungkin nanti akan panjang majelis kita membahas hadis ini. Namun labas tidak mengapa, agar kita bisa mengambil dari masing-masing wasiat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mencukupi untuk bekal kita. Maka ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wasiat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, catat, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi satu sama lain. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini pesan pertama, wasiat pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka satu kenyataan yang kemudian bisa membungkam semua orang yang ingin berbuat zalim terhadap saudaranya. Kenyataan apa itu? Kenyataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal kalimat ini, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, kezaliman itu aku haramkan untuk diriku sendiri. Ini yang pertama, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Allah terlebih dahulu menegaskan bahwa kezaliman itu untuk diri Allah Subhanahu wa taala haram. Tidak akan dikerjakan. Bukan maksudnya Allah tidak boleh zalim, tidak. Tapi Allah tidak akan mungkin melakukan kezaliman. Padahal hak Allah Subhanahu wa taala, seandainya katakan Allah berbuat demikian, kita mengira Allah menzalimi kita. Kalau boleh dikatakan demikian, itu masih pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semua milik Allah. Kita semua adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya bisa berlaku untuk kita. Tanpa kita harus bertanya. Misalnya itu perbuatan yang boleh dikatakan sebagai kezaliman. Namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah tidak akan berbuat zalim. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan bahwa hukmuhu muhsinun adil. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan dua hal saja, tidak ada yang ketiga. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada dua hal. Yang pertama adalah ihsan, yang kedua adil. Catat dulu nanti antum bisa pahami. Jadi dalam hukum Allah dan dalam penerapan hukum Allah, Allah itu hanya ada dua hal. Yang pertama ihsan, perbuatan baik dari Allah. Ketika Allah menghukumi sesuatu, maka sesuatu yang ditetapkan itu adalah kebaikan. Yang kedua adil, keadilan. Maksudnya semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang adil, sesuatu yang tepat berada pada timbangannya. Apa bedanya kemudian ihsan, perbuatan baik, dengan adil itu? Perbuatan baik di dalam hukum berbeda dengan adil di dalam hukum. Apa bedanya? Yang pertama, ihsan fil hukum, berbuat baik di dalam hukum. Ini berkaitan dengan perintah yang dikerjakan. Allah menurunkan perintah kepada kita sekalian. Ketika kita mengerjakan perintah tersebut, apa yang seharusnya kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Ada perintah, dikerjakan, kita kerjakan, kita laksanakan, kita amalkan. Apa yang akan kita dapatkan? Hah? Sawab, pahala, ganjaran, balasan dari Allah. Kenapa Allah berikan balasan, berikan ganjaran? Karena kita menjalankan perintah Allah. Mafhum? Nah, dari sisi mana yang disebut ihsan? Yang disebut ihsan adalah ketika engkau beramal satu, Allah tidak membalas hanya satu. Paham? Engkau beramal kebaikan satu, Allah tidak hanya membalas dengan satu. Tapi satu kebaikan yang kita lakukan, berapa dibalas oleh Allah minimalnya? 10. Engkau melakukan satu amal kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Hukum Allah Subhanahu wa taala itu ihsan pada orang yang melakukannya. Kamu amalkan ketaatan, Allah balas dengan berkali-kali lipat. Maka kan seharusnya logika kita bekerja satu, ya bayarannya satu, sesuai kan bayaran itu, balasan itu dengan pekerjaan. Tapi Allah tidak demikian. Pada semua yang dilakukan hamba-hambanya, satu amal kebaikan Allah akan membalas minimalnya 10. Maksimalnya berapa itu terserah Allah. Ini namanya ihsan, namanya fadl, keutamaan. Termasuk juga ketika kita beramal-amalan soleh, lantas kita meninggal, berhak kemana kita? Berhak kemana? Masuk ke dalam surga, iya kan? Masuk ke dalam surga. Tapi apakah kemudian ketika kita meninggal, mati di atas Islam, di atas ketaatan, timbangan kebaikan lebih berat dibandingkan timbangan dosa? Kemudian kita berhak untuk meminta di surga mana kita ditempatkan? Berhak? Tidak berhak. Hakmu adalah janji dari Allah ketika engkau mati di atas Islam, di atas amalan kebaikan, engkau berhak masuk ke dalam surga. Maka akan diletakkan di mana engkau ke surga Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan dari Allah, itu ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakar, kalau ditimbang, tidak seimbang antara amalan yang kamu lakukan dengan surga. Berapa lama sih engkau melakukan amalan? Katakan usiamu 60 tahun meninggal. Berapa lama dari 60 tahun itu yang digunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh? Apakah terus 60 tahun, 1 kali 24 jam, 7 hari dalam sepekan untuk beribadah? Ternyata kan tidak. Anggap saja efektifnya dari 60 tahun itu hanya 20 tahun kita beribadah. Selama 24 jam, selama 20 tahun. Apakah bisa untuk membayar atau membeli surga Allah, menukar surga Allah dengan semua kenikmatan yang ada? Tidak bisa. Maka masuknya engkau ke dalam surga itu adalah ihsan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang ihsan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan hukum Allah adalah keadilan. Mana yang disebut dengan keadilan dalam hukum Allah? Keadilan dalam hukum Allah adalah liman amila sayyi'at. Orang-orang yang ketika hidupnya melakukan perbuatan keji, maksiat dan dosa. Satu kali perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dia lakukan dibalas berapa oleh Allah? Dibalas satu. Satu kali engkau bermaksiat dibalas satu. Itu pun masih bisa dihapus dengan ketaatan. Enaknya. Berbeda dengan kebaikan tadi. Satu kebaikan dibalas minimal 10. Jangankan engkau melakukan satu kebaikan, belum melakukan kebaikan itu sudah dicatat satu. Kalau dosa tidak, engkau berniat berbuat dosa belum tercatat. Saat engkau melakukannya baru tercatat satu. Ini pun masih bisa terhapus. Maka ketika seorang meninggal di atas kesyirikan, dia mati sebagai seorang yang kafir, yang penuh dengan dosa, amalan kebaikannya tidak ada. Berhak kemana dia? Berhak ke neraka. Iya kan? Kita katakan, dengan berhaknya dia masuk neraka, apakah engkau boleh mengatakan Allah berbuat zalim? Tahu kan bagaimana siksaan neraka? Ngeri. Siksaannya keras. Keras, tidak akan ada yang sama dengan siksaan neraka di dunia ini. Sesakit apa engkau rasakan di dunia ini, itu belum ada sedikit pun dari apa yang ada di dalam neraka. Nah, ketika orang yang meninggal di atas kekafiran, di atas dosa ini tadi, di atas kemaksiatan, di atas kesyirikan, dia masuk ke dalam neraka. Apakah bisa dikatakan Allah berbuat zalim kepada hamba ini? Bisa dikatakan Allah zalim? Zalim sekali Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka. Boleh? Tidak boleh. Lantas apa yang bisa kita katakan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan orang-orang yang pantas untuk masuk neraka ke dalam neraka? Apa dari perbuatan Allah itu? Keadilan. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah masukkan dia ke dalam neraka? Karena dia mati bukan di atas Islam. Mati bukan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya dua hal itu yang ada pada hukum Allah. Tidak ada yang ketiga. Kezaliman dalam hukum Allah itu tidak ada. Kezaliman dalam hukum Allah tidak ada. Baik. Nah, masyaallah rahimani wa rahmakumullah, kalau sudah paham ini, maka jangan mengatakan untuk orang-orang yang taat Allah akan berbuat adil untukmu, masukkan ke dalam surga kalau engkau mati di atas keislaman. Salah. Keadilan hukum yang berkaitan dengan surga dan neraka itu hanya berkaitan dengan orang yang meninggal bukan sebagai muslim. Tapi kalau seorang yang meninggal sebagai muslim, dia meninggal di atas amalan soleh, dia akan mendapatkan ihsan, kebaikan, dan akan mendapatkan fadlun, keutamaan dari Allah, bukan keadilan. Keadilan hanya untuk orang-orang yang sebelah kiri ini tadi. Paham? Ini berkaitan dengan hukum Allah. Tidak ada kezoliman. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan tadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman itu atas diriku sendiri. Tayyib. Apa yang kita sebutkan di atas tadi telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-An'am ayat ke-160. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Itu dalilnya. Jadi jangan katakan apa dalilnya pembagian tadi, ini dalilnya ayatnya. Hukum Allah itu hanya ada ihsan, hanya ada adil. Tidak ada kezaliman. Ini kaidah. Dalilnya Al-An'am 160. Man jaa bil hasanah, siapa yang datang membawa satu amal kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kali yang semisalnya. Wa man jaa bis sayyiati, tetapi siapa yang melakukan satu kejelekan, satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan dibalas kecuali hanya satu seperti keburukan itu tadi. Wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak ada yang terzolimi. tegaskan ayat ini, menunjukkan pembagian tadi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang ke-112. Apa ayatnya? May ya'mal. Yang hafal berapa orang? May ya'mal salihan wa may ya'mal minas salihat. Terus? Wa huwa mu'minun. Masyaallah, sudah hafal lama tuh. Wa ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Barang siapa yang beramal minas salihat, dari amalan-amalan saleh, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fala yakhafu dhulman, maka dia sekali-kali tidak akan pernah merasa takut dhulman, untuk dizolimi, wala hadman, dan juga tidak akan merasa takut untuk Allah memberikan hadm. Apa itu hadm? Zolim adalah ketika engkau berhak mendapatkan 10, Allah kurangi jadi 9. Atau ketika engkau berhak mendapatkan 10, Allah tidak catat 10 itu. Jadi satu kebaikan hilang sia-sia. Hadam adalah seperti itu. Yang engkau harusnya datang membawa 10 kebaikan, ternyata hanya 8. Yang 2 kemana tidak tahu. Pada pencatatan Allah tidak demikian. Yakin. Pencatatan Allah itu detail. Kamu lakukan satu kebaikan, mustahil satu kebaikan ini tidak akan dibalas oleh Allah. Jadi, ketika engkau melakukan amal soleh, jangan pernah berharap apapun dari manusia, meskipun itu dilihat, meskipun itu hanya diketahui oleh manusia. Kalau bisa sembunyikan, sembunyikan. Kenapa? Allah tidak akan sia-siakan satu kebaikan itu. Meskipun tidak ada yang mengetahui, tapi itu dicatat oleh Allah. Dan satu itu pasti dibalas 10 oleh Allah. La yakhafu dzulman. Orang yang beriman ini seperti ini. Dia tidak khawatir. Pokoknya dia yakin. Nah, terus bagaimana nanti? Dia beramal soleh itu gak mikir ini, gak mikir itu. Saya beramal untuk Allah, ya sudah. Mau bagaimana nanti, misal contoh orang yang saya berikan demikian-demikian, kok dia seperti itu, gak akan berpikir seperti itu orang yang beriman. Dia yakin bahwa apa yang saya berikan pasti akan ada balasannya di sisi Allah. La yakhafu dzulman wala hadma. Dia gak takut didzalimi oleh Allah, dan dia tidak takut ada pengurangan hak. Berbeda dengan manusia. Pencatatan manusia banyak salahnya, banyak koreksiannya. Mencatat yang harusnya 20, dia catat 28. Yang harusnya 30, dilebihkan 35. Ada kan pencatatan manusia seperti ini? Ada, dan mayoritas seperti itu. Entah mau dipotong atau di mark up. Itu pencatatan manusia, tapi pencatatan malaikat yang ada di kanan dan di kiri kita tidak akan pernah meleset pencatatan mereka. Karena mereka tidak pernah mengantuk, dan mereka tidak pernah lengah dari apa yang kita lakukan. Satu amal kebaikan tercatat, terekam. Demikian juga satu keburukan, satu kemaksiatan terekam. Meskipun tidak ada yang tahu, tapi malaikat tetap mencatatnya. Di mana kita akan mendapatkannya? Nanti ketika kita sudah berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, didatangkan catatan amalan itu, sijilat itu. Masing-masing kita akan berbeda sijilatnya, gulungan amalannya. Sekarang kau boleh lupa apa yang pernah engkau lakukan semenjak balik sampai saat ini. Tapi ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang terhapus. Catatannya lengkap. Dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diminta persaksian, apakah ini amalanmu? Engkau akan dengan menangis menjawab, "Iya ya Allah, ini amalanku." Engkau dapat tidak ada satu pun yang terluput. Semuanya tercatat rapi. Loh, tadi kan katanya satu keburukan bisa terhapus dengan kebaikan. Terhapus itu hanya ketika di mizan. Hanya ketika dihisab, dihapus, maka naik amal kebaikan lebih berat, keburukan lebih ringan. Tapi untuk di catatan amalan kita, itu tidak akan terhapus. Untuk dilaporkan di hadapan Allah, itu tidak akan terhapus. Mafhum? Buku induknya tidak akan terhapus. Tapi ketika di mizan, barulah itu yang terhapus. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, pada kalimat ini haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku ini, dalilun ala annahu azza wa jalla yahrumu ala nafsihi wa yujibu ala nafsihi, famimma awjaba ala nafsihi ar-rahmah. Kalimat tadi menjadi dalil yang tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kezaliman itu haram atas dirinya. Dan Allah mewajibkan sesuatu yang sebaliknya atas dirinya. Faham? Maka bahasa gampangnya adalah Allah tidak mengizinkan kedzaliman itu terjadi dimanapun dan dari siapapun. Itu hukum asalnya. Bahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlakukan untuk dirinya. Maka untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, kita manusia di antara kita, Allah jadikan sesuatu itu adalah sesuatu yang haram. Mafhumin? Bukan tidak tercipta, tapi Allah jadikan itu haram. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya, lalu apa yang Allah wajibkan? Ada haram, pasti ada yang diwajibkan, yang sebaliknya. Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas dirinya rahmat, kasih sayang. Karena kezaliman berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lawan terbalik dari rahmat, dari kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas dirinya untuk berbuat rahmah, berbuat kasih sayang. Dalilnya apa? Surat Al-An'am ayat 54. Kata Allah, kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kataba, jangan diterjemahkan menulis. Baru-baru belajar bahasa Arab, kataba artinya menulis. Tapi kataba di dalam ayat ini bukan menulis. Kataba di dalam ayat ini adalah aujaba. Aujaba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kalian mewajibkan ala nafsihi untuk dirinya rahmah, kasih sayang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengasihi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyayangi. Kasih sayang Allah itu luas mencakup seluruh makhluknya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Rahman. Apa Rahman? Maha pengasih. Biasa diterjemahkan seperti itu tapi kurang tepat. Ar-Rahim apa Ar-Rahim? Maha penyayang, tapi kurang tepat. Maksudnya apa? Rahman dan Rahim itu sama, dari satu kata yang sama. Rahmat, Allah itu merahmati. Rahman adalah rahmat Allah yang mencakup seluruh makhluk. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang dia tidak dirahmati oleh Allah, atau tidak ada satu makhluk pun yang tidak turun kepadanya rahmat, rahmat Allah. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, dia pasti mendapatkan rahmat Allah. Kalau dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak hidup dia. Ini makna dari Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat khususnya hanya meliputi orang-orang yang beriman. Ini makna Rahim. Sehingga rahmat yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman berbeda dengan rahmat Allah yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Rahmat yang didapatkan oleh makhluk-makhluk Allah berbeda dengan rahmat yang didapatkan oleh seorang makhluk yang beriman. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini lafaz yang pertama. Kemudian lafaz yang kedua, kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram untuk kalian. Sesuatu yang tidak boleh kalian lakukan di antara kalian. Taib. Waktunya sudah habis, sudah mepet. Ini mau ana terangkan tapi kaitannya banyak nanti. Ada tiga hal yang berkaitan dengan kezaliman ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram di antara manusia. Apa saja kezaliman yang berkaitan dengan sesama manusia? Ini ada tiga hal, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bismillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.